Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Jumadal Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Syekh Al-Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani Hafizahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uquli Bisharhi Thalathatil Usul, yang merupakan syarah atau penjelas dari karya besar Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi. Dan walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada matan yang baru yang telah kita bahas sebagai kaidah yang kedua dalam akidah yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu kata Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, "Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, untuk diadakan sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak dari para malaikat yang muqarrab, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan muqarrab di sini telah dijelaskan oleh Syekhuna Hafizahullah Wara'ah, maknanya adalah dua perkara. Yang pertama, muqarrab min haitsul makan. Yang kedua, al-muqarrab min haitsu al-makanah. Posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit. Begitu pula dari sisi makanah, kedudukan, mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Jadi bukan hanya tempatnya yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kedudukan mereka, penciptaan mereka pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adalah mereka adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan dari an-nur, cahaya. Kemudian kata al-musannif alaihi rahmatullah, wala nabiyyun mursal, dan tidak boleh pula seorang muslim menjadikan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, walaupun para nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Bahkan bisa dipastikan mereka deretan dari ahlul jannah. Akan tetapi semulia apapun seorang hamba Allah, semulia apapun makhluk Allah Azza wa Jal, tetap tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ikhlas fil ibadah, haruslah ditujukan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah taala akan kita jelaskan penjelasan dari beliau dari apa yang berkaitan dengan nabiyyun mursal. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa tidak boleh seorang melakukan kesyirikan pada ibadah-ibadahnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, masjid-masjid itu adalah milik Allah Azza wa Jal, maka janganlah sekali-kali kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jal di sisi lain, di waktu lain, berdoa kepada selain Allah itu pun dilarang dengan larangan yang sangat keras. Berkata Syekhuna Hafizahullah Wara'ah, wan nabiyyu, setelah beliau menyebutkan dua jenis, al-makanah dan al-makan, dua jenis taqarrub, dekatnya malaikat Allah Subhanahu wa taala, begitu pula makanah, kedudukan mereka yang mulia karena tercipta dari cahaya, beliau akan membahas wala nabiyyun mursal. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak boleh dijadikan sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan nabiyyu, definisi dari nabi, kata beliau, definisi yang akan beliau sebutkan ini adalah definisi dari sisi bahasa Arab. Ma'khudhun minan nubuwah atau ma'khudhun minan nabawah. Ma'khudhun minan nabawah bi fathin nun wal ba. Diambil dari kata an-nabawah. Apa itu an-nabawah? Bi makna al-makanul murtafi'u. Maknanya an-nabawah adalah sebuah tempat yang tinggi. Ini asal usul dari kata nabi. Asal usulnya adalah nabawah. Apa maknanya nabawah? Tempat yang tinggi. Karena memang kedudukan mereka para nabi dan rasul dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus. Kedudukan mereka tidak seperti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, yang akan diberikan wahyu, firman-firman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan mereka memiliki tugas-tugas khusus yang dibebankan kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal usul katanya an-nabi adalah an-nabawah. Jadi an-nabawah adalah sebuah tempat yang tinggi karena memang kedudukan mereka tinggi. Atau definisi lain yang juga ditinjau dari sisi bahasa, minan naba. An-nabi itu berasal dari kata an-naba. Apa itu an-naba? Wa huwa al-khabarul 'adzim. Wa huwa al-khabaru al-'adzimu. Maknanya naba adalah khabar yang sangat agung. Karena mereka membawa firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu dari Allah Azza wa Jalla, yang mana khabar-khabar tersebutlah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khabar yang sangat agung, yang sangat mulia. Karena yang mereka bawakan bukanlah perkara-perkara yang ringan. Yang mereka bawakan adalah qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot, ucapan yang memiliki makna dan kandungan yang sangat luar biasa. Jadi yang disebutkan oleh Syekhuna Hafidhahullah, makna dari an-nabi itu dilihat dari dua sisi tinjauan bahasa Arab. Yang pertama an-nabawah, yang artinya adalah tempat yang tinggi karena kedudukan mereka tinggi. Yang kedua an-naba. An-naba artinya khabar azim, informasi atau kabar yang luar biasa agungnya, karena mereka membawa firman Allah Subhanahu wa taala, peran Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kaum mereka. Wasdilahan di sisi syar'i, karena dalam bahasa Arab itu bisa ditinjau dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bahasa, dan yang kedua dari sisi istilah atau dari sisi syar'i. Contoh mudahnya seperti sholat. Sholat itu bisa kita definisikan dari sisi bahasa. Apa makna bahasa atau definisi bahasa? Ditinjau dari sisi bahasa al-lughawi, makna sholat adalah ad-du'a, doa. Karena memang isinya sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam, doa semua isinya. Al-Fatihah kandungan doanya luar biasa, Al-Quran kandungan doanya luar biasa, belum ketika ruku', sujud, tahiyat akhir, assalamualaikum, assalamualaikum, doa semua. Jadi sholat dari sisi bahasa maknanya adalah doa. Adapun dari sisi istilah, seperti yang kita ketahui bersama, gerakan-gerakan yang khusus, ucapan-ucapan yang khusus, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan at-taslim, salam ke kanan dan salam ke kiri. Begitu pula lafad-lafad yang lainnya dalam syariat ini, seperti misalkan puasa, juga bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi bahasa dan di sisi syariatnya, istilahnya. Dari sisi bahasa, makna saum, puasa adalah al-imsak, menahan hawa nafsu dari makan, minum, berhubungan dengan keluarga dan yang seterusnya. Adapun dari sisi istilah, maknanya adalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan batasan-batasan khusus yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka as-saimin. Begitu pula lafaz nabi, lafaz rasul, malaikat pun demikian, semua lafaz yang berkaitan dalam ilmu-ilmu syar'i, warisan-warisan nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilahan, makna nabi secara istilah, secara syar'i adalah rajulun min bani Adam, seseorang dari kalangan anak cucu Adam. Auhallahu ilaihi bisyar'in, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya berupa syariat-syariat Islam kepada beliau, yakni kepada seorang nabi tadi. wa amarahu bitablighihi, dan nabi tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Au jaa bitaqririn syari'atin sabiqatin, ataukah yang kedua, seorang nabi tersebut tidak mendapatkan syariat yang baru, akan tetapi beliau membawa syariat yang telah lewat, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu kepada para nabi sebelumnya. Nanti insyaallah akan dijelaskan lebih rinci lagi makna dari definisi ini. Jadi definisi secara istilah, nabi adalah seorang laki-laki, yang artinya tidak mungkin seorang wanita menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita akan mengetahui batilnya pengakuan sebahagian mereka, sebahagian pihak yang menganggap bahwa dirinya, padahal dia wanita, seorang perempuan, mengaku seorang yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi kepada umat manusia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib adalah nabi terakhir, khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak akan ada nabi setelah beliau. Maka apa yang diakui oleh sebagian pihak, dia adalah seorang nabi padahal wanita, apalagi dia merasa diutus setelah Nabi Muhammad, jelas ini adalah kebatilan di atas kebatilan. Rajulun min bani Adam, seorang laki-laki dari kalangan anak cucu Adam, artinya tidak mungkin jin juga diutus sebagai seorang nabi di tengah-tengah manusia. Bagaimana manusia mau menjawab panggilan atau seruan-seruan jin tersebut? Tidak terlihat dia. Jadi sama-sama manusia semuanya, persis. Jadi yang diutus kepada mereka adalah seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, dari jenis mereka sendiri, sama-sama dari kalangan manusia. Auhallahu ilaihi bisyar'in, yang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada mereka, atau kepada nabi tersebut, afwan, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabi tersebut sebuah syariat. Ini gambaran pertama. Gambaran kedua yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan adalah agar nabi tersebut menjalankan syariat yang telah lewat, syariat yang telah ada sebelumnya. Jadi tidak membawa syariat baru. Ini ada dua jenis jadi. Yang pertama memang diutus dengan syariat yang datang dari Firmanahu wa taala, wahyu-wahyu Allah azza wajal. Jenis yang kedua yang tidak mendapatkan syariat baru. Tugasnya menyampaikan, mendakwahkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada masa-masa nabi sebelum beliau. Nanti akan dijelaskan contohnya oleh Syekhuna Hafidhahullah wa'ala. Kemudian kata beliau, wa hadza huwa ghairu ta'rifil masyhur, dan inilah ta'rif, definisi yang hakikatnya menyelisihi, tidak sesuai dengan apa yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Fa ta'riful masyhuru khata'un, ta'rif yang masyhur, definisi yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin, itu adalah definisi yang salah, kata beliau. Definisi ketika kaum muslimin mendefinisikan seorang nabi dengan apa yang akan beliau nukilkan. Wa ta'riful ladzi kana masyhuran indana, dan definisi yang ma'ruf, masyhur, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin adalah annan nabiyya istilahan, definisi dari seorang nabi adalah rajulun aw uhiya ilaihi bisyar'in, seorang laki-laki yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah syariat. Seorang laki-laki yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dengan sebuah syariat. Walam yu'mar bitablighihi. Ini yang masyhur, yang ma'ruf, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan nabi tersebut tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Jadi kan kalau di pelajaran-pelajaran diniyah pada sekolah-sekolah umum, ada di sana pembahasan yang berkaitan dengan perbedaan antara nabi dengan rasul, al-farqu bainal anbiya'i war rusul. Salah satu disebutkan sekian poin perbedaan antara nabi dan rasul tersebut. Salah satunya adalah kalau nabi, kata mereka, tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Tapi kalau rasul, na'am, diperintahkan untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu, kata beliau, kekeliruan, kesalahan. Karena seorang nabi pun, walaupun dia tidak diutus, atau walaupun beliau tidak diutus sebagai seorang rasul, tetap Allah Subhanahu wa taala mewajibkan nabi tersebut untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, menyeru. tidak mereka hanya sekedar duduk di rumah dan hanya menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari syariat-syariat sebelum mereka, tidak. Tetap yang jadi patokan di sini atau yang jadi bahan kritikan dari beliau hafizahullah wa ra'ah adalah lam yu'mar bi tablighihi, ketika nabi itu didefinisikan dengan seorang yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadza qasirun. Ini definisi yang kurang. Ada yang lebih lengkap definisinya. Wassawabu insyaallah, dan definisi yang benar kata beliau, maqarrartuhu anifan, apa yang telah aku sampaikan tadi, yaitu rajulun min bani adam auhallahu ilaihi bisyar'in wa amarahu bitablighihi au jaa bitaqririn syari'atin sabiqatin. Yang mana definisi dari nabi yang benar kata beliau biiznillahi taala adalah seorang laki-laki dari anak cucu Adam yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka dengan sebuah syariat, ataukah melanjutkan syariat yang sebelumnya. Yang pasti untuk digarisbawahi adalah alighihi, Subhanahu wa taala pun memerintahkan seorang nabi tersebut untuk menyampaikan risalah. Jadi bukan perbedaan nabi dan rasul. Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan risalah, rasul diperintahkan untuk menyampaikan risalah. Ini satu hal yang salah, satu hal yang keliru. Jadi dua-duanya diperintahkan. Apakah dia nabi ataukah rasul, tetap diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kata beliau, mithal ulul azmi wa Salih wa Syuaib wa Hud. Ulul azm, lima nabi dan rasul yang memiliki kekhususan, yang mereka telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayatnya yang mulia. Ulul azm itu artinya adalah para nabi yang memiliki kekokohan di dalam berpegang teguh dengan agamanya, terlebih ketika mereka mendapatkan musibah yang sangat-sangat berat. Ini namanya ulul azm. Dan ulul azm seperti yang kita ketahui bersama itu gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lima orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, telah kami ambil perjanjian dari para nabi, perjanjian-perjanjian mereka, wa minka, dan darimu wahai Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke deretan ulul azm, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Kedua, Nabiullah Nuh. Ketiga, Ibrahim. Keempat, Musa. Ketiga, Musa. Afwan. Yang pertama Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kedua Nuh, ketiga Ibrahim, keempat Musa, dan yang kelima adalah Isa. Kalau dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pada posisi pertama. Tapi kalau kita melihat sejarah yang ada, maka yang pertama adalah Nabiullah Nuh. Jadi ulul azm itu ada lima. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang ketiga Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yang keempat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang kelima adalah Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka ulul azm. Kenapa mereka dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, fasbir. Sabarlah engkau wahai Muhammad. Artinya bala, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka para ulul azm ini lebih daripada para nabi dan rasul yang sebelum mereka. Kita mengetahui ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj, beliau di atas langit sana melihat ada deretan para nabi dan rasul yang memang tidak memiliki pengikut. Ada yang mungkin pengikutnya hanya 3 orang, ada yang mungkin pengikutnya hanya 2 orang, ada yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Tapi itu bukan sebuah musibah. Itu sebuah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena memang kuantitas tidak berlaku dalam Islam. Banyak sedikit enggak berlaku. Tidak berarti banyak menunjukkan pasti benar. Pasti dia berada di atas al-haq. Pasti dia berada di atas jalan yang benar, thariqul huda, jalan keselamatan, jalan hidayah, belum tentu. Bisa jadi yang sedikit tadi, seperti pelajaran yang kita ambil ketika Nabi alaihi salatu wasallam naik ke atas langit sana, ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Artinya apakah nabi tersebut berada di atas kesesatan? Dan tidak mungkin. Itu adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ulul azm yang lima ini memiliki bentuk musibah, bala yang Allah Subhanahu wa taala berikan lebih dibandingkan nabi dan rasul yang sebelumnya. Maka Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Fasbir wahai Muhammad, sabar engkau wahai Muhammad. "Kama sabara ulul azm," sebagaimana para ulul azm telah bersabar dengan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Dan mereka ulul azm berasal dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala pula. "Wala tasta'jil lahum," dan janganlah engkau memiliki angan-angan untuk menyegerakan agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab untuk kaummu yang menzalimimu. Kaummu yang memberikan kemudharatan, mafsadat kepadamu, jangan, sabar sudah. Ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kotoran, sabar sudah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam sedang mengingatkan kaum Quraisy untuk ayo kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukankah kalian mengakui aku adalah orang yang amin, aku adalah orang yang amanah, aku adalah orang yang jujur, shadiq. Kemudian Abu Lahab di tengah-tengah perkumpulan tersebut membentak Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabban laka ya Muhammad," dicela di tengah umum. Kurang apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela di tengah umum, "Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana?" Celaka engkau wahai Muhammad. Hanya karena itu kami engkau mengumpulkan kami. Alihadha jama'atana, apakah hanya karena itu engkau mengumpulkan kami? Hanya untuk la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah? Hanya untuk perkara tauhid? Kami rela berkumpul di sini? Kami pikir ada perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Dicela Nabi SAW, dihardik oleh Abu Lahab. Tapi beliau apa? Sabar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir. Sabar wahai Muhammad. Cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada lima ulul azm nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih lebih berat daripada deretan para nabi dan rasul yang lainnya. Maka ulul azm yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nuh, kita tahu bagaimana mereka kaum Nabi Nuh dalam mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula Ibrahim sampai mau dibakar oleh penguasa ketika itu. Berat sekali. Kemudian begitu pula Nabiullah Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Mereka yang sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mendapatkan kemudaratan-kemudaratan dan mafsadat-mafsadat dari kaum mereka sendiri, sehingga ketika mereka bersabar, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Ulul azmi. Kemudian kata Asy-Syaikh Hafidhahullah Warah wa Shalih wa Syu'aib wa Hud. Ini pun nama-nama nabi dan bukan seorang rasul. Shalih, Nabiullah Shalih, Nabi Syu'aib dan Nabi Hud. Ini mereka yang membawa syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan khusus kepada mereka. Nabiullah Saleh dengan syariat yang baru. Nabiullah Syuaib dengan syariat yang baru. Nabiullah Hud dengan syariat yang baru. Auja, jenis yang kedua, kata beliau, bitaqriri syariatin sabiqah. Seorang nabi yang tidak diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat yang baru, tapi tugasnya untuk meneruskan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Siapa contohnya mereka? Ka'anbiya Bani Israel. Jadi ulul azmi tadi yang lima, ini semua nabi yang memang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat-syariat yang baru. Bukan untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Tapi baru khusus. Nabiullah Nuh syariatnya sendiri. Nabiullah Ibrahim syariatnya sendiri. Musa, Isa syariatnya sendiri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saleh, Syuaib dan Hud. Mereka memiliki syariat sendiri. Kemudian kata beliau, ja'a bi taqriri syari'atin sabiqatin, atau ada sebahagian dari para nabi tersebut yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan syariat yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya. Ka anbiya Bani Israel baina Musa wa Isa. Seperti contohnya adalah para nabi dan rasul, atau para nabi afwan, seperti contohnya adalah para nabi di zaman Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel, baina Musa wa Isa, antara Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa alaihi mussalatu wassalam. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, fa innahum ja'u bi taqriri syariati Musa mithl Yusha bin Nun. Mereka para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus setelah Nabiullah Musa, sebelum Nabiullah Isa. Jadi nabi ini datang setelah Nabiullah Musa, sebelum Nabiullah Isa. Mereka para nabi tersebut, kata beliau, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan membawa syariat baru. Tapi seperti kata beliau, Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam, Nabi setelah Musa diutus ke tengah-tengah Bani Israel, dan Bani Israel ini banyak sekali Nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka. Bahkan dikisahkan dalam sebuah kisah sejarah, dalam satu hari, dalam riwayat yang lain dalam satu pekan, kelompok Bani Israel atau kaum Bani Israel itu bisa membunuh 71 Nabi. Saking banyaknya Nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka. Bani Israel, kaum Yahud, yang mana mereka adalah orang-orang yang diutus, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya nabi dan rasul, dan ini yang menyebabkan mereka ingkar kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad tidak diutus dari tengah-tengah mereka, bukan dari kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau diturunkan oleh Allah dari sisi bangsa Arab, yang mana Bani Israel dengan bangsa Arab ini terlihat sekali perbedaannya. Bani Israel istilahnya sisi orang-orang yang mulia, mereka adalah orang-orang yang memiliki sekian banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kenikmatan-kenikmatan yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab, apalagi bangsa Arab ketika itu, ketika Nabi alaihi salatu wasallam diutus pada masa jahiliyah, hina kastanya di bawah dengan Bani Israel, dibandingkan Bani Israel di bawah kasta bangsa Arab. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam diutus dari bangsa Arab? Itu yang menyebabkan Bani Israel tidak mau beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata beliau hafidhahullah wa ra'ah, Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabiullah Musa, tapi tidak membawa syariat yang baru, melainkan melanjutkan syariat yang telah dimiliki oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wad dalilu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mursalun mithla ar-rasul, dan dalil yang menunjukkan bahwa seorang nabi itu juga diutus dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala persis seperti seorang rasul adalah qaulul haq jalla jalaluh, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin, perhatikan lafaz wala nabiyyin, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi, di dalam surah al-hajj ayat ke-52. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad, mir rasulin, apakah dari para rasul, wala nabiyyin, ataukah seorang nabi, illa, kecuali, idza tamanna, ketika nabi dan rasul tersebut berangan-angan, alqa syaitanu fi umniyatihi, ketika mereka berangan-angan, mulai syaitan memberikan was-was kepada mereka, para nabi dan rasul. Artinya dijelaskan oleh beliau, nassa ala anna an-nabiyya mursalun mithla ar-rasul. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang nabi pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala sama seperti ar-rasul. Wala yu'raf annallaha auha ila rajulin wa amarahu bil qu'udi fi baitihi. Tidak diketahui dalam kisah sejarah. Ini kata Syekh hafizahullah wa ra'ah, bahwa ada seorang yang telah dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia dibiarkan begitu saja duduk di rumahnya, tidak mendakwahkan tauhid, tidak menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ini menunjukkan kekeliruan yang ada di pemahaman mayoritas kaum muslimin yang telah kita jelaskan tadi di awal majelis, yang mana beliau hafizahullah wa ra'ah menjelaskan hal itu adalah satu hal yang qasir, definisi yang kurang, yang menunjukkan bahwa nabi pun seorang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjelaskan dan mendakwahkan syariat-syariatnya Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal'allahu yazidu hadza tawdihan, dan mungkin ini bisa menambah kejelasan dari apa yang telah kami sampaikan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menukilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, dahulu kaum Bani Israel itu, tasusuhumul anbiya, dipimpin oleh para nabi. Banyak para nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel, tasusuhum, dikelilingi oleh para nabi. Urusan-urusan mereka itu yang ngurus bukan orang-orang biasa, orang-orang yang luar biasa. Bani Israel istimewaan, kenikmatan, karunia demi karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Luar biasa. Yang mengurusi urusan-urusan mereka adalah para nabi. Fakullama halaka nabiyun, apabila ada salah seorang nabi yang wafat di tangan mereka, khalafahu nabiyun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan nabi yang lain. Nabi Musa ada setelahnya Nabi Yusha bin Nun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu terus dari deretan Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum yang istimewa. Wala nabiyya ba'di sallallahu alaihi wasallam, menuda ini, dan tidak ada nabi setelahku. Jadi walaupun ada Bani Israel, tetap ada keturunan dari mereka kaum Yahud, tidak akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lagi nabi ataukah rasul dari kalangan mereka. Jadi dari kalangan Bani Israel itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ayo dakwahkan tauhid. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo jangan kalian melakukan kesyirikan. Ayo jangan kalian sombong. Ayo terus. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah mereka dari kalangan Bani Israel sendiri. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, kasta mereka tinggi. Oleh karenanya mereka merasa congkak, sombong. Loh kok ada nabi dari bangsa Arab? Padahal bangsa Arab ini di bawah Bani Israel. Kenapa ada nabi dari bangsa Arab? Akhirnya mereka tidak mau mengikuti apa yang ada di sisi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal mereka mengetahui beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur, akan tetapi karena kegengsian mereka, jadi mereka tidak mau mengikuti apa yang ada di sisi Nabi Muhammad yang diutus dari tengah-tengah bangsa Arab. Wa qad ja'alallahu siyasata hadhil ummah fil ulama. Kemudian Syekh Hafidhahullah Warah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka para ulama urusan umat-umat ini. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memegang urusannya adalah para ulama, berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel siapa yang memegang urusan-urusan mereka? Para nabi, orang-orang yang mulia. Bersamaan dengan itu, mayoritas dari mereka mengkufuri para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka. Bahkan seperti tadi, 71 nabi terbunuh di tengah-tengah mereka dalam satu hari, dalam riwayat lain dalam satu pekan. Kerasnya mereka dalam memerangi utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat ini, kata beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memegang urusan-urusan mereka adalah para ulama. Jadi para ulama memiliki hak untuk kita hormati. Para ulama memiliki hak untuk kita hargai. Tidak boleh kita jatuhkan kredibilitas mereka. Tidak boleh kita jatuhkan harga diri mereka. Kalau masih dengan penuh keyakinan mereka berada di atas Al-Quran wa Sunnah, maka kita katakan bahwa alim fulani sunni salafi. Kita hormati. Sebagaimana Imam Ahmad alaihi rahmatullah dihormati oleh para muridnya. Jelas. Dan ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan dari golonganku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man lam yarham saghirana, yang tidak menyayangi anak-anak kecil di tengah-tengah muslimin, wa lam yuqir kabirana, dan tidak menghormati orang-orang yang lebih dewasa, lebih tua dari dia. Al-kibar di sini dimaksudkan dua sisi, dua makna. Yang pertama, kibar fisin, mereka orang-orang tua yang lebih tua usianya, dan kibarun fil ilm, lebih banyak ilmunya. Yang mana mereka juga harus dihormati. Jadi tidak boleh direndahkan kedudukan dan harga diri mereka, karena mereka adalah yang memegang urusannya umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sekian banyak hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka para ulama. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala di sekian banyak ayatnya memuji keadaan mereka para al-ulama. Sehingga apabila seorang alim masih jelas kondisinya berada di atas sunnah, tidak boleh untuk kita ucapkan bahwa alim fulani telah keluar dari sunnah, alim fulani memiliki pemikiran khawarij, alim fulani dan yang seterusnya dari syubhat-syubhat yang dikeluarkan oleh sebahagian pihak. Kemudian kata beliau, hafidhahullah wa ra'ah, fal anbiya du'atun wa muallimuna wa mursyidun. Para nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para du'at. Mereka adalah orang yang senantiasa menyeru. Ayo senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa muallimun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengajarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa mursyidun, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan arahan kepada kaum-kaum mereka. Jadi tidak benar definisi seorang nabi adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyebarkan, mengajarkan syariatnya. Wa minhum man huwa rasulun nabiyyun, dan di antara mereka ada yang diutus sebagai seorang rasul sekaligus nabi. Wa huwa man kanat syari'atuhu mustaqillah, yang rasul juga sebagai seorang nabi, kata beliau, mereka ini adalah orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang syariat-syariatnya tersendiri. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat tersendiri. Seperti nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau nabi dan rasul. Beliau seorang nabi dan rasul pula. Kenapa? Karena beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang diutus dengan syariat sendiri. Kita tidak dibebankan dengan syariat Nabiullah Musa, tidak dibebankan dengan syariat Nabiullah Isa, tidak. Syariat kita sendiri, syariat Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minhum, di antara mereka pula, man huwa nabi, di antara mereka pula ada yang hanya seorang nabi, bukan seorang rasul. Ini perbedaannya. Siapa itu yang hanya seorang nabi dan bukan seorang rasul? Wa huwa ma jaa wa atau wa huwa man jaa muqarriran, wa huwa man jaa muqarriran li syari'ati man qablahu. Seorang nabi adalah, kata beliau, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan syariat yang baru melainkan melanjutkan apa yang ada pada rasul, ada apa yang ada pada nabi atau rasul sebelumnya. Jadi nabi tidak mendapatkan syariat yang mustaqillah, syariat tersendiri. Ini perbedaan yang benar antara nabi dan rasul, sementara rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat tersendiri mustaqillah. Jadi sama-sama laki-laki, sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, hanya perbedaannya nabi tidak membawa syariat baru karena beliau adalah seorang yang meneruskan syariat sebelumnya. Nah, kemudian kata beliau lanjutkan syarah atau penjelasan dari kaidah yang kedua ini, hadhil ayah. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat ini bahwasanya masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi doalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada sekutu dan tandingan yang dibuat bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajid lillah. Al-masajid, kata beliau, mawadi'us shalah. Masjid itu adalah mawadi'us shalah, tempatnya seorang menunaikan salat. Sawa'un kanat mabniyatun aw ardan, atau sawa'un kanat mabniyatan aw ardan la bina'a fiha. Sama saja apakah masjid tersebut memiliki bangunan, memiliki tembok-tembok, atau la bina'a fiha, tidak memiliki bangunan, artinya hanya tanah lapang. Tapi tanah lapang tersebut digunakan untuk sholat, itulah disebut sebagai masjid. Jadi bukan syarat masjid itu satu tempat yang memiliki bangunan. Wasummiyat al-masajid, kenapa tempat-tempat sholat itu dinamakan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sebagai al-masajid, li'annaha mawadi'us sujud. Karena masjid-masjid tersebut adalah tempat seorang sujud. Jadi lebih umum definisi yang dimiliki di dalam syariat ini, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya masjid adalah tempat yang dipakai untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasujudu, dan sujud yang dilakukan oleh seorang hamba, kata beliau, asyrafu wa arkanus salati wa a'zamuha. Sujud merupakan rukun yang paling mulia, yang paling agung dari rukun-rukun salat. Jadi ketika sujud ini merupakan satu tanda rendah dirinya seorang hamba, maunya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia harus mencium tanah, walaupun dia harus merundukkan badannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah rukun yang agung, rukun yang paling mulia dari salat-salat yang kita kerjakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama tempat sujud tersebut adalah al-masajid. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada satu benda, kepada sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan, sekutu, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Hafizahullah wa ra'ah, nahyun, dalam ayat ini ada larangan. Ani syirki, dari seorang melakukan kesyirikan. Ammatan wa anid du'ai ma'allahi khasah, dilarang secara umum untuk melakukan kesyirikan. Secara umum dilarang untuk melakukan kesyirikan, menjadikan tandingan, menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berdoa kepada sekutu tersebut. Apakah sekutu tersebut dari kalangan para nabi, dari kalangan malaikat, atau mungkin lebih hina dari itu, kuburan-kuburan, pohon-pohon, hewan-hewan yang tidak memiliki unsur kemuliaan sedikit pun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mulia saja tidak diperkenankan untuk dijadikan tandingan. Yang mulia saja tidak diperkenankan untuk dijadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang tidak mulia. Dan secara khusus kata beliau, kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain, di waktu yang lain, kita berdoa kepada pohon misalkan, pohon keramat. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pertengahan malam, di akhir sepertiga malam kita, atau di antara adzan dan iqamah, atau waktu-waktu istijabah yang lainnya. Akan tetapi di waktu yang lain kita tetap berdoa kepada kuburan wali, atau yang semisalnya dari sesuatu yang dijadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dilarang? Li'anna du'a'a huwal ibadah. Karena doa itu adalah inti dari ibadah seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syirku fil lughah, dan syirik dari, apabila kita tinjau dari sisi bahasa, kata beliau maknanya adalah at-taswiyah, menyamakan sesuatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil istilah, dan dari sisi istilah, taswiyatu ghairullah billah, taswiyatu ghairullahi billah, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sisi perbedaan dari definisi bahasa dan istilah adalah menyamakan sesuatu, apakah itu makhluk yang mulia ataukah yang tidak mulia, bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada ibadah-ibadah seorang hamba. Ditinjau dari sisi bahasa, maknanya at-taswiyah, menyamakan sesuatu. Dan ditinjau dari sisi istilah, maknanya adalah menyamakan sesuatu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan tandingan, menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan syarah dan penjelasan dari beliau, Hafizahullah wa ra'ah. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya, kita akan masuk kepada kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Musannif Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Hafizahullah atau alaihi rahmatullah rahmatan wasi'an. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Sebagiannya pertanyaan yang berasal dari pekan lalu, tapi tidak sempat terjawab. Afwan, tolong nasihatnya bagi ikhwan atau akhwat yang suka dengan artis Korea, bahkan menjadi idamannya. Jazakumullahu khairan. Amin wa iyyakum. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau yang dia suka, yang dia idam-idamkan, yang dia cintai adalah artis-artis fajir tersebut, maka dikumpulkan bersama mereka, wal'iyadu billah, tinggal dipilih apakah antum ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh, ataukah dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan dan memasukkan mereka ke dalam golongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, apakah kedudukan dari Khidir yang ditemui oleh Nabi Musa? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi, ada yang mengatakan beliau adalah as-salih, seorang yang saleh. Tapi wallahu ta'ala a'lam bishawab, yang rajih dari dalil dan hujjah yang disampaikan oleh para ulama adalah yang menunjukkan bahwa Khidir adalah seorang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apabila ada yang mengambil pendapat beliau adalah seorang nabi, maka tidak boleh kita ingkari karena ada hujjah dan dalil yang menunjukkan atas hal tersebut. Tinggal di lapangkan dada-dada kita untuk bisa menerima perbedaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana mau nanya, ada teman ana yang berdoa di kuburan dan habis berdoa ana menasihati maka dia membantah. Apa yang harus ana lakukan? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Nasihati dengan cara yang hikmah. Nasihat pertama tidak diterima, cari waktu lain yang lebih pas. Nasihati untuk yang kedua kalinya, kalau masih ditolak, cari yang lebih pas lagi waktunya, nasihati untuk yang ketiga kalinya. Nasihati dengan cara-cara yang hikmah. Tidak mungkin kita menginginkan nasihat yang sampai kepada dia langsung kita terima atau langsung diterima oleh pihak tersebut, oleh orang yang kita nasihati. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kita bukan orang yang bisa menyetir dan mengatur mereka. Kita bisa hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita menyampaikan kebenaran. Apabila ditolak maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menasihati sang paman Abu Thalib saja tidak diterima, lantas siapa kita yang ingin setiap nasihat kita langsung diterima? Wallahu a'lam bishawab. Bersabar di atas nasihat-nasihat yang ada. Afwan, di tempat kami ada orang yang berkata kita tidak perlu saling menyalahkan karena pada hakikatnya kita semua ingin menuju al-jannah. Seperti halnya kita safar ke suatu tempat dengan menggunakan kendaraan yang berbeda-beda. Yang penting intinya satu, menuju al-jannah. Bagaimana membantah perkataan seperti ini? Dan bagaimana cara agar bisa bebas dari kerancuan-kerancuan? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Tinggal ditanyakan kepada pihak yang menyampaikan syubhat tersebut, apakah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah para sahabat, apakah para tabi'in memahami kaedah-kaedah agama ini seperti yang Anda pahami? Artinya kita bebas memilih kendaraan dalam tanda kutip untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihardik oleh Dzul Khuwaisirah, "I'dil ya Muhammad." Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. "Waihak, celaka engkau wahai Dzul Khuwaisirah. Illam a'dil faman ya'dil?" Kalau aku ini tidak bisa adil, siapa yang bisa adil? "Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama?" Dalam riwayat yang lain dijelaskan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'manuni?" Apakah kalian tidak percaya kepadaku? "Wa ana aminun man fis sama?" Padahal yang di atas langit sana percaya kepadaku dalam membagi qismah, membagi ghanimah-ghanimah peperangan yang didapatkan. Apakah Dzul Khuwaisirah? Ya sudah, silahkan jalan sendiri Dzul Khuwaisirah, insyaallah kita akan bertemu di syurga Allah. Apakah demikian manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat mendapati qadariyah, pemahaman al-qadariyah yang dicetuskan oleh Ma'bad al-Juhani. Al-amru unuf. Kejadian-kejadian yang ada di dunia ini terjadi begitu saja tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abdullah ibn Umar ketika mendapatkan aduan seperti itu, mendapatkan laporan seperti itu, ini ada Ma'bad al-Juhani mengatakan demikian wahai ibn Umar. Ma'bad al-Juhani di zaman kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak berani bersuara. Orang-orang mulia. Setelah mereka semua meninggal, ada beberapa sahabat Rasul yang masih hidup, diantaranya ibn Umar, dikeluarkan syubhat ini di tengah-tengah kaum muslimin. Takdir itu tidak ada. Disebarkan dengan bahasa-bahasa yang indah, retorika-retorika yang indah, yang mungkin mengelabui sebahagian pemikiran kaum muslimin. Tapi Ibnu Umar tidak mengatakan, "Ayo sudah enggak apa-apa. Ma'bad al-Juhani juga berusaha untuk menuju surga Allah. Kita pun bersama-sama berusaha berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala." Tidak. Apa yang dikatakan oleh Abdullah Ibnu Umar? Katakan kepada mereka, "Inni bari'un minhum wa hum bara'u minni." Sampaikan kepada mereka, "Aku berlepas diri, aku sebagai seorang sahabat berlepas diri kepada mereka dan mereka pun berlepas diri dariku." Tidak ada yang menjamin bahwa jalan yang lain akan mengantarkan Anda menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala adalah satu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Itu jalan menuju syurga. Yang lainnya tidak ada. Mau jalan menuju syurga dengan menghina-hina sunnah-sunnah Nabi, mau menuju syurga dengan cara menebarkan syubhat di tengah-tengah muslimin, mau menuju syurga dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada, mau menuju syurga dengan kedzaliman-kedzaliman kepada beberapa pihak yang ada tanpa adanya hujjah dan burhan, mau menuju syurga dengan cara yang seperti itu, syurga Allah Subhanahu wa taala telah diatur jalannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa anna hadza sirati mustaqimah." Jalan menuju syurga itu sirati mustaqimah, jalan yang lurus satu. Hati-hati, di kanan kirinya ada subul, jalan-jalan yang lain. Menuju mana jalan yang lain? Kalau menuju syurga juga, ya tidak akan ditanbih, tidak akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kenyataannya? kenyataannya Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, menunjukkan jalan menuju al-jannah hanya satu dan tidak berbilang. Kalau berbilang tidak akan diingkari Dzul Khuwaisirah oleh Nabi, tidak akan diingkari pemikiran Ma'bad al-Juhani oleh Ibnu Umar, dan pemikiran Khawarij pun tidak akan diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Al-Qadariyah, tidak diingkari, sama-sama Al-Qadariyah juga mau menuju surga kok. Yang lainnya juga mau menuju surga, ya sudah tidak diingkari. Hilang yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, padahal itu adalah asal min usuli ahli sunnati wal jamaah. Mencegah kepada kemungkaran-kemungkaran yang ada serta mengajak orang lain untuk senantiasa berbuat al-ma'ruf, menjaga amalan-amalan soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin.